اسمي أنطون. ما مهنتك؟ أنا مهندس. من أين تعمل؟ أعمل في مدرسة. Ingin fasih berbahasa Arab? Ikuti program belajar praktis bahasa Arab untuk pemula bersama Ketua Yayasan Muntada Ahli Quran Kiai Haji Taufik Hamim LC/MA setiap Jumat malam pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat hanya di 918 AM Radio El Nuri, media informasi dan inspirasi. Cukup investasi sebesar Rp100.000 dan biaya modul panduan praktis dialog bahasa Arab untuk pemula sebesar Rp500.000. Transfer segera investasi sahabat ke Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0353829854 atas nama Radio Siaran Gema Nuri. Konfirmasi investasi sahabat 0853739918. Program dialog bahasa Arab pemula sangat mudah, mulai dari pertemuan pertama.